من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار معاشر المسلمين بارك الله فيكم فالحمد لله kita panjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan nikmat, rahmat dan taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya, dan fa insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan kitab Al-Jawabul Kafi. Pada kesempatan sebelumnya kita telah sampai pada pasal Al-Uqubatus Syar'iyyah 'alal Ma'asi. Hukuman-hukuman secara syariat atas pelaku-pelaku maksiat. Tayyib. Hukuman yang ditetapkan dalam syariat disesuaikan dengan besar kecilnya mafsadat, mudarat kejelekan yang disebabkan dari perbuatan tersebut. Demikian pula ditinjau dari sisi dorongan-dorongan yang menyebabkan dia terjatuh dalam perbuatan maksiat tersebut. Nah, telah kita dengarkan bersama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan maha bijaksananya dalam menentukan pemotongan dari sebagian anggota tubuh manusia berkaitan dengan kemaksiatan dan kejahatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian ada sebuah pertanyaan yang juga telah kita dengarkan jawabannya berkaitan dengan pelaku zina. Kenapa Allah Azza wa Jalla tidak menetapkan hukuman dengan memotong kelamin dari pezina tersebut? Dikarenakan itulah yang langsung bersentuhan langsung dengan perbuatan maksiat yang dimaksud. Maka Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala telah memberikan jawabannya kepada kita dari empat sisi. Dari empat sisi. Nah, mungkin ada yang bisa menyebutkan salah satunya Mas Hamzah, Hamzah Lampung, Abu Hamzah atau Hamzah? Siapa? Hamzah tanya. Kalau dulu ada Abu Hamzah, kalau enggak salah itu dari Aceh. Tanya. Sama-sama Sumatera. Ya, kalau enggak Abu Hamzah ya Hamzah. Ingat saya Abu Hamzah. Enggak ya Hamzah. Tahu antum salah satu jawabannya? Enggak tahu. Samping kanannya Mas Ali. Iya. Terus? Iya. Nah. Jadi beliau menyebutkan jawaban yang keempat, bahwa kelezatan dari zina itu dirasakan secara umum oleh anggota badan dia. Keseluruhan merasakan nikmatnya. Fakanan ahsan, maka yang ya paling bagus, yang tepat, hukumannya juga dirasakan oleh seluruh badan. Dan itu lebih utama dibandingkan hukumannya dijatuhkan pada satu bagian tubuh, titik-titik tadi. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, itu jawaban yang keempat. Nah, dan pada kesempatan kali ini merupakan jawaban yang pertama. Tayyib, ini mewakili yang tengah insyaallah di hadapan saya. Yang sebelah kanan ada yang bisa mewakili? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Kalau dipotong hanuka atau hanunya gitu ya. Tayyib, dipotong anunya maka akan memutus keturunan dan itu akan menyebabkan ya kebinasaan atau kepunahnya penduduk bumi ini yang gitu. Barakallahu fi. Tayyib. Masih ada dua jawaban lagi. Yang sebelah kiri. Tayyib, Mas Deli. Yang paling gede kayaknya. Abdul. Masya Allah, jazakallah khair. Sekarang maksud kesimpulannya apa? Mungkin bisa menjelaskan kepada teman-teman. Kesimpulannya aja. Kurang memuaskan katanya barakallahu fiik. Ada yang bisa mewakili sebelah kiri? Jenengan Abu Akbar, fadhal. Terus? Ya. Yeah. Jadi menyimpulkan ataukah menjelaskan maksud dari yang dibaca oleh Akhdili tadi, bahwa kalau yang dipotong itu anunya padahal itu tertutup, maka maksud tujuan dari adanya hukuman tersebut kurang begitu nampak. Dimana tujuan dari adanya hukuman ikob seperti tadi adalah supaya orang lain itu bisa mengambil pelajaran darinya, ya, bisa memiliki rasa takut dan semisalnya. Sementara kalau yang di ya jatuh hukumnya adalah hanunya tadi, maka tidak kelihatan oleh orang lain, sehingga orang lain ya tidak bisa mengambil ibroh darinya. Barakallahu fikum. Masih satu. Nah, yang duduknya paling belakang dari ujung kanan sampai ujung kiri, monggo siapa? Iya. Yeah. Kalau yang dieksekusi itu anunya, maka sudah habisan itu. Adapun yang dipotong tangannya, maka dia masih punya tangan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini sisi-sisi hikmahnya, bijaksananya Allah Azza wa Jalla dalam menetapkan hukuman kepada pelaku maksiat. Kenapa yang tidak dijati hukuman terkait dengan anunya tadi. Barakallahu fikum. Kemudian sebelum kami lanjut, naam, kami hendak mengingatkan agar masuk dalam bahasan ayat wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Demikian pula wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. ini berkaitan dengan adab bermajlis. Ya, adab bermajlis. Saya yakin ya hadirin sekalian, sudah faham berkaitan dengan adab bermajlis. Di antaranya adalah lebih dahulu untuk duduk di majlis, ya, sebelum pemateri itu duduk di tempatnya, kan gitu. Insyaallah ya semua sudah faham, tinggal untuk melaksanakannya lah ini butuh mungkin ada yang mengingatkan. Sehingga di sini kami imbuh hendaklah masing-masing dari kita menjadi pengingat bagi diri kita sendiri. Ya. Nah, beberapa kali baik kajian pagi ataupun malam itu kami perhatikan nunggu kalau ustadznya itu sudah duduk di kursi. Kalau ustadznya sudah duduk di kursi baru berurutan ini ya. Nah, itu merupakan perkara yang perlu diperbaiki, ya, koreksi bagi kita semua. Tayyib merupakan adab dalam bermajlis. Yang namanya hadirin itu tayyib, duduk, menenangkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya sebelum pematerinya itu berada di posisinya. Barakallahu fikum. Kemudian juga berkaitan dengan tolabah, ya, alhamdulillah ada absensi ya. Cuman lebih bagus lagi ketika absensi itu ya sudah siap di majelis itu ya. Sini absen, hadir ada yang di sana, hadir ada yang di sana, ada yang membaca di luar sambil cerita itu ya. Jadi kurang begitu apa ya, ada manfaatnya berkaitan dengan absen tadi. Sehingga alhamdulillah absen tetap berjalan dengan pula pratide ya. Elias Abdurrahman ya. Jadi ketika sudah di absen langsung berada di majelis ya. Jangan malah kalah dengan api-apinya, apinya depan, kalian malah di belakang. Kan gitu. Barakallahu fikum. Tunjukkan kalian semangat dalam thalabul ilmi. Tayyib. Barakallahu fikum. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi. Kata beliau, faslun uqubatul dhunubi syar'iyyatun wa qadariyyatun. Pasal berkaitan dengan hukuman-hukuman dari perbuatan dosa, syar'iyatan wa qadariyatan, baik secara syariat ataukah secara qadari, ketetapan, takdir. Wa uqubatul dhunubi naw'an, hukuman-hukuman dari perbuatan dosa ada dua macam, syar'iyyah wa qadariyah, secara syariat dan secara takdir, keputusan, ketetapan. Fa idza uqimati syar'iyyatu rufi'atil uqubatul qadariyatu au khaffafatha. Jika uqimati syar'iyyah, hukuman secara syariat telah ditegakkan, maka hukuman-hukuman secara keputusan, ketetapan itu dihilangkan, tidak dilaksanakan. Ataukah terkadang dilaksanakan namun khaffafatha, ya, diringankan, diperingan. Wala yakadu Rabbu ta'ala yajma'u 'ala 'abdihi bainal uqubataini illa idza lam yafi ahaduhuma aw ahaduhuma bi raf'i mujibi dzanbi. Hampir-hampir Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, layakadu, tidak mengumpulkan ala abdihi, atas seorang hamba, bainal uqubataini, antara dua hukuman tadi, hukuman secara syar'i, secara syariat, dengan pula secara qadari. Nah, hampir-hampir Allah Azza wa Jalla tidak menetapkan dua hukuman tadi sekaligus bareng pada waktu yang sama pada satu pelaku maksiat dari hambanya. Kecuali idza lam yafi ahadahuma, jika pelaku tadi belum melaksanakan ataukah memenuhi salah satunya. Ini belum ditegakkan hukum pada dia terkait dengan syariat ataukah terkait dengan qadari. Salah satunya jelas belum ada pada dia. Bi raf'i mujibi dzanbi. Ya, dengan sesuatu yang bisa mengangkat atau menghilangkan mujibi dzanbi, perkara yang menyebabkan dosa. Walam yakfi fi zawali da'ihi, dan tidak cukup. Ya, dia tidak mencukupkan dengan zawali da'ihi, menghilangkan dosanya ataukah kemaksiatan tersebut. Wa idza atallatil uqubatu syar'iyyatu, dan apabila hukuman-hukuman secara syariat atallat, tidak ada, belum ditegakkan pada dia, tidak diberlakukan pada dia, istahalat qadariyah, maka otomatis diberlakukan pada dia hukuman secara qadari. Nah, warubbama kanat ashadda min asy-syar'iyyah, dan terkadang hukuman secara qadari ini lebih, lebih besar, lebih tinggi dibandingkan secara hukuman secara syariat. Warubbama kanat dunaha, terkadang juga lebih rendah, lebih ringan daripada hukuman syariat. Walakinnaha ta'um, akan tapi hukuman secara qadari itu sifatnya menyeluruh, ya, umum. Wa syar'iyyah takhus, adapun hukuman secara syariat itu, ya, khusus. Naam. Fa inna Rabb tabaraka wa ta'ala la yu'aqibu syar'an illa man bashara jinayata aw tasabbaba ilaiha. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, tabaraka, yang maha berbarokah, wa ta'ala, dan zat yang maha tinggi, la yu'aqibu syar'an, tidaklah menghukum secara syar'i, illa, kecuali man basharul jinayah, seseorang yang langsung bersentuhan, berhubungan dengan perbuatan jinayah, kejahatan, kemaksiatan. Ya, au tasabbaba ilaiha, ataukah dia menjadi penyebab dari perbuatan jinayah tadi, kejahatan tersebut. Nah, wa mal uqubatul qadariyatu, berkaitan dengan hukuman secara qadari, fa innaha taqa'u 'ammatan wa khassatan, itu terjadi, berlangsung sifatnya secara umum ataupun khusus. Fa innal ma'siyata idza khafiyat lam tadur illa sahibaha. Dikarenakan pelaku maksiat ataukah sebuah kemaksiatan, idza khafiyat, jika kemaksiatannya itu ringan, ya, lam tadur, tidak memberikan dampak negatif, memudaratkan, mencelakakan, illa sahibaha, kecuali pelakunya saja. Ya, jika perbuatan maksiat itu ringan, maka yang mendapatkan getahnya atau dampak negatifnya tidak lain tidak bukan kecuali pelakunya saja. Wa idza a'lanat, namun jika kemaksiatan itu dilakukan secara terang-terangan oleh si pelaku, dharratil khassatu wal 'ammah, ya, maka kemudaratannya, dampak negatifnya, kejelekannya itu mengenai secara khusus pribadi si pelaku, wal ammah juga meliputi orang banyak terkena getahnya. Ya, satu orang makan nangkanya, namun tetangganya terkena pulutnya semua, getahnya semua. Ibaratnya gitu. Tayyib. Wa idza ra'an nasul munkar, maka jika ada seseorang melihat suatu kemungkaran, ada seorang melihat sebuah kemungkaran, ya pelanggaran syariat, fashtaruku, ternyata mereka, masyarakat tersebut, ikut andil, ikut serta, fitarki ingkarihi, kompak meninggalkan, yakni tidak mau untuk mengingkarinya, meninggalkan nahi mungkar seperti itu. Ya. Au syaka ayyamahumullahu bi'anqabih. Maka hampir-hampir Allah Azza wa Jalla akan menimpakan hukumannya kepada mereka menyeluruh. Ketika ada di antara mereka melakukan kemaksiatan, tidak ada yang mengingkari, ya, cuek semua. Thayyib, tidak ada ingkar mungkar, maka Allah Azza wa Jalla bisa jadi akan menimpakan azab kepada mereka semuanya. Seperti yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada Bani Israel dahulu kala. Ketika di antara mereka ada melakukan kemaksiatan, dibiarkan. Ya, tidak ditegur, tidak diingatkan, tidak dinasihati, tidak diingkari. Maka akhirnya Allah Azza wa Jalla pun ya menghukum mereka semua. Tayyib. Sehingga kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bilisanih, fa illam yastati' fa biqalbih, wa dhalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Ya, jika dia memiliki wewenang, dia memiliki kekuasaan, dia memiliki power, maka dia ubah dengan tangannya. Ya. Jika dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubah dengan lisannya. Nah, dia menegur, dia menasihati. Tayyib, dia na'am menyampaikan ancaman-ancaman, peringatan-peringatan kepada pelaku tersebut. Fa illam yastati, jika dia tidak mampu, tidak memungkinkan untuk menegur dengan ucapan, ya, maka minimalnya dia mengingkari kemaksiatan dan kemungkaran tersebut dengan hatinya. Wa dzalika ta'aful iman, dan mengingkari kemaksiatan atau kemungkaran dengan kalbu, ya, itu merupakan adzaful iman, ya, tingkatan iman yang rendah. Tayyib. Namun lebih parah lagi jika tidak ada satu pun dari tiga hal tadi yang ada pada diri dia. Dengan tangan tidak, dengan lisan enggak mampu, hati juga tidak mengingkari. Maka ini sangat berbahaya sekali. Ya, kalau dengan kalbu saja itu merupakan iman yang sangat lemah, maka bagaimana kalau seandainya dalam hatinya tidak ada pengingkaran terkait dengan kemungkaran tersebut. Ya. Nah, menunjukkan tidak adanya iman pada kalbu dia. Na'udzubillah min dzalik. Tayyib. وقد تقدم أن العقوبة الشرعية dan telah lewat أن العقوبة bahwasanya hukuman الشرعية secara syar'i شرعها الله سبحانه Allah Azza wa Jalla syariatkan على قدر مفسدة الذنب sesuai dengan kadar mafsadat ya perbuatan tersebut. Ya, dilihat, ditinjau kadar mafsadatnya, kerusakan dan akibatnya. Nah, wataqadu at-taba' lahu, demikian pula ditinjau dari si enam tabiat berkaitan dengan pendorong ya untuk melakukan perbuatan tersebut. Wa ja'alaha subhanahu thalathata anwa', dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan menjadi tiga macam. Hukuman secara syariat ada tiga macam. Al-qatl, ya, dengan dibunuh. Ya. Wal-qata, dengan dipotong salah satu dari anggota tubuhnya, bagian tubuhnya. Wal-jald, dicambuk. wa ja'ala al-qatl bi iza'il kufr. Dan Allah Azza wa Jalla jadikan ya pembunuhan, hukuman dibunuh ini dihadapan atau berhadapan atau berkaitan dengan kekufuran. Wa mayalihi wa yaqrubu minhu, dengan pula perkara-perkara yang dekat dengan kekufuran. Ya, jadi hukuman bunuh ini betul-betul yang paling apa ya? Paling jeleknya. Dijatuhkan kepada perbuatan yang paling tingginya. Seperti itu. Wa huwa zina wal liwat, yaitu perbuatan zina, demikian pula perbuatan liwat homoseksual. Fa inna hadza yufsidul adyan, dikarenakan perbuatan liwat ini tadi merusak ya agama-agama yang ada, seluruh agama sejak Nabi Nuh ya sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, tidak ada satupun dari nabi dan rasul yang mengajarkan ya perbuatan tersebut. Tidak ada satupun yang membolehkan ya perbuatan tersebut. Maka ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan liwat homoseksual ya berhubungan dengan sejenis, itu merusak seluruh agama. Merusak seluruh agama. Tayyib. Wa hadza yufsidul ansaba wa naw'al insan, dan ini juga merusak nasab seseorang, juga merusak jenis ataukah macam manusia. Qala al-Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, la a'lamu ba'da al-qadli dhanban a'dama min az-zina. Aku tidak mengetahui adanya sebuah dosa ya a'zam yang lebih besar ba'dal qatl, setelah dosa pembunuhan, minaz zina, dibandingkan perbuatan zina. Jadi yang paling tinggi berkaitan dengan hak manusia adalah pembunuhan ya, dalam bahasa lainnya kriminal, seperti itu ya. Ini yang paling jeleknya. Tayyib, enggak ada yang paling jelek, yang paling tinggi kejelekannya dibandingkan pembunuhan. Setelah itu zina. Ya. Wahtajja bi haditsi Abdullah bin Mas'ud annahu qol, dan Imam Ahmad berhujjah, berdalilkan, berlandaskan dengan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyan dzanbi a'zam, dosa yang bagaimana yang paling besar, dosa yang bagaimana yang paling besar. Rasulullah menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa khalaqaka, padahal Allah azza wa jalla yang telah menciptakan dirimu. Ini menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, syirik. Dan ini jelas ya merupakan bentuk kemaksiatan yang paling tingginya daripada pembunuhan tadi. Poinnya nanti setelah ini. Qal, kata Ibnu Mas'ud berikutnya, perawi mengatakan, bahwasanya Ibnu Mas'ud mengatakan, qultu tsumma ay, kemudian apalagi ya Rasul? Rasulullah menjawab, antaktula waladaka makhafatan ayat amma ma'ak. Setelah dosa syirik, maka dosa yang paling besar di bawahnya adalah engkau taktul, membunuh waladak, anakmu, keturunanmu, makhafatan, karena khawatir, ayat amma ma'ak, ya, anak keturunanmu akan mengambil apa ya, akan makan bersamamu, yakni mengambil bagian makananmu, ya, mengurangi jatah rezekimu, seperti itu, pembunuhan. Qal, kemudian perawi mengatakan, qultu, Ibnu Mas'ud berkata lagi, ya Rasulullah, thumma ai, kemudian dosa apa lagi? Dijawab oleh Rasulullah, antuzani bihalilati jarika. Yang di bawahnya yang ketiga urutannya adalah antuzania, engkau berbuat zina, ya, bihalilah, dengan halilah, yakni zaujah, jarika, tetanggamu. Ya, na'udzubillah min dzalik, wa nasallallahu salamatul afiyah, berbuat zina dengan istri tetangga. Ya, na'udzubillah min dzalik. Tayyib. Fa anzalallahu subhanahu tasdiqaha, kemudian Allah azza wa jalla turunkan ayat yang membenarkan sabda Rasul alaihi salatu wasalam tadi dalam surat Al-Furqan ayat 68. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى آخره. نعم. Dan orang-orang yang mereka tidak menyeru ya sesembahan selain Allah Azza wa Jalla bersama dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ini satu berkaitan dengan orang yang melakukan kesyirikan. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. Dengan pula mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dibunuh kecuali ada dasar yang benar. Ya, ada sebab yang dibenarkan dalam syariat. Maka ini berkaitan dengan apa? Kriminal. Ya, membunuh orang lain. Wala yaznun, yang ketiga berkaitan dengan apa? Perzinaan. Seperti apa yang telah disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang terbesar adalah kesyirikan, kemudian yang kedua adalah ya membunuh nyawa orang lain, kemudian yang ketiga adalah berbuat zina. Hadis tadi disebutkan dalam ta'liq, ya hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tafsir. Naam, demikian pula diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Al-Iman, demikian pula Al-Imam At-Tirmidzi. Baik. Kemudian kata al-malik berikutnya, "Wa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara min kulli naw'in a'lahu." Dan Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan dari setiap macamnya a'lahu, yang paling tingginya. Liyutabiqa jawabahu su'ala as-sa'il. Liyutabiqa jawabuhu su'ala as-sa'il. Agar jawabannya sesuai dengan pertanyaan dari sahabat tadi. Siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya? Abdullah ibnu Mas'ud. Tayyib. Fa innahu, dikarenakan dia, yakni Abdullah bin Mas'ud, sa'alahu, bertanya kepada Rasulullah, an a'dhami dzanbi, tentang dosa yang paling besar. Ya, ya Rasulullah, na'am, ayu dzanbi a'dzam, dosa manakah, dosa yang bagaimana yang paling besar? Yang ditanyakan berkaitan dengan dosa yang paling besar. Maka dijawab oleh Rasul dari dosa yang paling besar. Nah, fa'ajabahu bima tadammana dzikra a'dzami anwa'iha. Maka Rasul pun menjawab dengan jawaban yang mengandung ya penyebutan dosa yang paling besarnya. Wama huwa a'zamu kulli naw'in, dan perkara yang paling besar dari jenis ataukah macamnya. Fa a'zamu anwa'i syirki, maka bentuk dari jenis kesyirikan yang paling parahnya, yang paling besarnya, karena kesyirikan kan macam-macam gitu ya. Kita berniat, kita beribadah niatannya untuk selain Allah Azza wa Jalla, itu sudah kesyirikan. Ya. Lah, bentuk kesyirikan yang paling besar itu adalah ayyaj'alal 'abdu lillahi niddan. Seorang manusia menjadikan tandingan untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adamu anwa'il qatl. Kemudian jenis pembunuhan yang paling besar, naam, itu adalah ayyaqtula waladuhu, ayaktula waladahu, seseorang membunuh anaknya sendiri, ya, keturunannya sendiri, khasyatan, dikarenakan takut, khawatir, ayyusyarikahu fi ta'amihi wa syarabih, nam akan mengurangi jatah rezekinya. Nam ikut makan, ikut minum bersama dia. Tayyib. Ini bentuk pembunuhan yang paling besar dosanya, membunuh anaknya sendiri. Ya, ada yang mengatakan sekejam-kejam dan sekeji-kejinya atau sebuas-buasnya harimau tidak akan menerkam anaknya sendiri. Tayyib. Itu harimau. Nah, yang merupakan binatang. Ternyata kalau ada manusia yang tega untuk membunuh anaknya sendiri, ditaruh di tong sampah, ditaruh di macam-macam itu ya, dibuang. Nah, maka itu pula merupakan bentuk pembunuhan yang paling besar. Tayyib. Wa'adhamu anwa'iz zina. Kemudian bentuk atau macam perzinahan yang paling besar, yang paling tingginya dosanya adalah ayyazniya bihalilati jarihi. Seseorang berzina dengan istri tetangga. Nah, fa inna mafsada zina, dikarenakan dampak negatif kejelekan dari perbuatan itu tatadha'af, berlipat-lipat. Bitadha'ufi man tahakahu minal haqqi, sesuai dengan berlipat-lipatnya, ya, dia merusak hak tetangga dia. Fazina bil mar'ati allati laha zauj, maka berzina dengan wanita yang memiliki suami, a'zamu ithman wa 'uqubatan, itu lebih dosa dan lebih lebih tinggi akibatnya, hukumannya, minallati la zaujalaha, dibandingkan berbuat zina dengan wanita yang tidak memiliki suami. Ini bukan membolehkan, tapi menjelaskan apa namanya itu sisi parah dan tidaknya. Dikarenakan ketika seorang melakukan perbuatan zina dengan seorang istri yang dia memiliki suami, ilfihi intihaku hurmati zauj, di situ akan merusak kehormatan seorang suami tersebut. Suami dari istri atau seorang wanita tadi. Nah, minimalnya mencoreng nama baik suami tersebut. Ya, itu baru minimal. Maksimalnya enggak bisa dibayangkan gitu. Wa ifsadi firasyihi, merusak ranjang orang lain. Nah, wa ta'liqu nasabi wa ta'liqu nasabin alaihi lam yakun minhu, kemudian mengaitkan, menggantungkan nasab kepada si suami tersebut padahal itu bukan dari darah daging dia. Nah, la qodalah, ternyata kejadian ya, dan kemudian terjadi apa yang terjadi. Nah, maka masyarakat yang tahu, taunya ya suami istri yang itu, anak dari suami istri tersebut, padahal bukan. Tayyib, merusak. Wa ghairi dzalika min anwa'i adza, dan yang lain sebagainya dari berbagai macam bentuk adza. Ya. Naam, kezaliman dan mengganggu dari tetangga ataukah suami tersebut. Fahuwa a'zamu ithman wa jarman minaz zina, maka itu lebih besar dosanya dan lebih tinggi kejahatannya. Naam, dibandingkan berbuat zina, di sini tertulis bi'airin, yakni tanpa titik, tertulis ain, namun berdasarkan cetakan yang lain ada titiknya, yakni bi'ghairi, dan itu yang benar insyaallah. Bi'ghairi dzatil ba'li, dibandingkan berbuat zina dengan seorang wanita yang tidak memiliki suami. Nah, namun sekali lagi bukan ini membolehkan. Baik, barakallahu fikum. Fazina bimi'ati imra'atin la zawja laha aisaru 'indallahi min az-zina bimra'atin laha zawj. Maka berbuat zina dengan 100 wanita yang tidak memiliki suami itu lebih ringan di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan dengan wanita yang memiliki suami. Fa in kana zawjuha jaran lahu, kalau seandainya ternyata suaminya merupakan tetangga dia sendiri. Ya. Indo fa ila dzalika su'ul jiwar, maka ditambahkan lagi hukuman bagi dia terkait dengan jelek terhadap tetangga. Ya, tidak baik terhadap tetangga. Nah, tonggone dia dintek kawan apa dipangan gitulah. Wa adza jarahu, dan dia melakukan kejelekan mengganggu tetangganya sendiri, bi'a'la anwa'il adza, dengan bentuk gangguan yang paling pol gitu ya, paling tingginya. Wa dzalika a'dhamul bawa'ik, dan itu merupakan ya bentuk gangguan dan kejahatan yang paling besar, yang paling tinggi. Nah, na'udzubillahi min dzalik wa nasallahu salamatu wal afiyah. Wa qad thabata 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah tetap dari Rasul alaihi salatu wasallam annahu qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqa. Tidak akan masuk ke dalam al-jannah seseorang yang tetangganya, tetangga dia, tidak aman dari gangguan dia. Ya. Dia punya tetangga, ternyata tetangga dia itu tidak aman, tidak merasa aman dari gangguan dia. Karena dia ini orang yang jelek, orang yang jahat. Nah, ancaman dari Rasul alaihi salatu wasalam. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wala ba'iqata a'dham min az-zina bimra'atil jar, tidak ada yang lebih tinggi kejahatannya dibandingkan melakukan hal tadi. Tayyib. Saya singkat-singkat ya, karena banyak yang titik-titik. Fa in kana al-jaru akhan aw qariban min aqaribihi, kalau seandainya tetangganya itu masih ada hubungan kerabat dengan dia, entah itu saudaranya dia sendiri ataukah kerabatnya dia sendiri, min aqaribi, dari karib kerabatnya, ya ternyata kok ya duyan, indumma ila dzalika qati'atur rahim, berarti dia ya juga melakukan memutus silaturahim ya dengan kerabatnya sendiri, enggak akur lah bahasa sopannya seperti itu. Nah, fayatadha'af al-ithmu lahu, sehingga dosa yang ditimpakan atau yang dilakukan oleh dia pun bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk. Nah, fa'in kanal jaru ghaiban, kalau seandainya tetangga dia itu dalam keadaan tidak ada di rumah, sedang ghaib di luar, fi ta'atillah, sedang melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, si suami tadi sedang sholat, wa talabil ilmi, ataukah mengikuti kajian talabil ilmi, ya rihlah belajar ilmu agama, wal jihad, ataukah sedang berperang melawan orang-orang kafir, ternyata juga diembat oleh dia, tadha'afa lahul itsmu, semakin dosa semakin berlipat ya dosa yang naam dia lakukan. Hatta inazani bimra'atil ghazi, sampai-sampai pelaku zina dengan istri orang yang sedang melakukan peperangan fisabilillah ya, yuqafu lahu yaumal qiyamah, akan dihadapkan, akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, wa yuqal, dan dikatakan khud min hasanatihi man syi'ta, kamu ambil dari kebaikan-kebaikan orang tersebut. Ya, dikatakan, dipersilahkan kepada si suami nan yang sedang dalam perantauan tadi, silakan kamu ambil ya kebaikan dari yang mengganggu kamu, seperti itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama dhannukum, maka bagaimana perkiraan dan persangkaan kalian? Maksudnya apa? Ma dhannukum annahu yatruku lahu min hasanat? Ya, pasti orang si suami tadi tidak akan menyisakan sekecil apapun dari kebaikan yang bisa dia ambil. Ya. Nah, kebaikan seluruhnya dia akan diambil oleh dia. Tapi karena sangat-sangat dibutuhkan kebaikan ketika itu. Tayyib. Qad hakama fi ay ya'khudha minha ma syaa'a 'ala shiddatil hajah ila hasanatin wahidah. Allah Azza wa Jalla telah memberikan keputusan dan hukuman, ketetapan agar si suami yang diganggu tadi, naam, dia mengambil kebaikan dari si pelaku, naam, masya sesuai dengan yang dia kehendaki, dikarenakan sangat-sangat butuhnya kebaikan dikala itu, meskipun satu kebaikan. Haitsula yatrukul abu libnihi, di mana seorang ayah tidak akan menyisakan, meninggalkan dan merelakan satu kebaikan yang bisa diambil dari anaknya. Sehingga ketika terjadi hari kiamat, Allah Azza wa Jalla berfirman, yauma yafirul mar'u ya min akhihi. Ya, pada hari itu masing-masing manusia akan lari dari saudaranya. Nah, kenapa? Khawatir ditagih ada satu dua hak yang belum dia tunaikan. Ya, padahal ketika itu sangat-sangat dibutuhkan kebaikan oleh masing-masing jiwa. Seorang ayah akan lari dari anaknya, seorang ibu akan lari dari anaknya. Ya, suami istri akan semakin menjauh menyelamatkan dirinya sendiri, jangan sampai dimintai pertanggungjawaban ataukah dimintai hak yang belum ditunaikan oleh dia kepada masing-masing tadi. Lah ternyata ini dipersilakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk si suami tadi mengambil kebaikan dari si pelaku. Nah, wala shadiqu li shadiqihi, seorang teman tidak akan merelakan satu kebaikan yang belum ditunaikan oleh temannya ada pada temannya. Ya, ketika itu akan diminta, mana dulu kamu punya apa namanya itu hak yang belum ditunaikan pada saya, mana sekarang? Nah, haqqan yajibu alaih, yang merupakan kewajiban teman tadi. Fa in ittafaqa an takuna al mar'ah rahiman minhu, ditambah lagi kalau seandainya ternyata wanita itu masih ada hubungan rahim dengan dia, indofa ila dzalika qati'ata rahimiha, ditambah lagi dia berdosa karena memutus silaturahim atau memutus ya hubungan apa tadi ya, kekerabatan seperti itu, otomatis kan hubungan kekerabatannya akan rusak ya, akan tercabik-cabik, terkoyak-koyak. Nah, rusak jadinya. Tayyib. Fa in ittafaqa ayakuna zani muhsanan kana al-ithmu a'zam. Kalau seandainya pelaku zina itu muhsan, yakni pernah menikah, ya, maka dosa yang dia tanggung itu lebih besar. Fa in kana shaykhun kana a'zama ithman. Kalau seandainya pelakunya itu ternyata sudah apa ya? Sudah bau tanah, sudah tua, ya, maka jauh lebih besar dosanya lagi. Sudah bau tanah kok yang malah apa tua-tua keladi gitu ya. Semakin tua semakin dadi ini gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa huwa ahadu tsalatsah, dan itu salah satu dari tiga orang, la yukallimuhumullah, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla, didiamkan. Yang mendiamkan bukan tetangganya, bukan orang lain, tapi Allah Azza wa Jalla. Kalau di dunia ini kita dinengke sama tetangga sudah mikir ya. Kita didiamkan sama orang lain sudah mikir, ada apa? Rasanya sudah tidak nyaman. Ternyata yang mendiamkan Allah Azza wa Jalla, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Wala yuzakihim, Allah Azza wa Jalla tidak akan membersihkan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Ya, sudah kakek-kakek, sudah bau tanah, ternyata malah dadi yang itu. Hadits ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Fa in iqtarana bi dzalika ay yakuna fi syahrin haram. Dan kalau seandainya yang dia lakukan tadi bertepatan pada bulan haram, ya, bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan haram, ada empat, au baladin haram, ataukah pada enam, daerah-daerah haram, negeri haram, ya, Makkah, Madinah, terkhusus daerah haram di Makkah, au waqtin mu'azzam, ataukah waktu yang mu'azzam indallah, diagungkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kaawqatissalah, seperti waktu sholat. Waktu sholat kok nyolong HP misalkan. Waktu sholat kok nyolong sendal. Waktu sholat nyolong plat motor. Kan itu lebih dosanya. Nah. wa uqatul ijabah, dan juga pada waktu-waktu yang mustajab doa akan dikabulkan. Tadha'afal ithmu, maka dosa yang akan ditanggung oleh si pelaku tadi pun akan semakin berlipat. Wa ala hadza fa'tabara mafasidadz dzunubi wa tadha'af darajatiha fil ithmi wal 'uqubah aw fa'tabir. Maka oleh karena ini fa'tabir, hendaklah kamu perhatikan berkaitan dengan mafsadat-mafsadat kerusakan dari perbuatan dosa dan berlipat gandanya, bertumpuk-tumpuknya dari darajatiha, akibat dari dosa-dosa dan hukuman yang akan kamu dapati atau kayangkan Allah Azza wa Jalla tetapkan. Sehingga dengan itu hendaklah masing-masing dari kita bisa menjaga diri dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan, dikarenakan semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dosa atau kemaksiatan yang akan kembali kepada diri kita sendiri, lebih-lebih lagi berkaitan dengan hak orang lain ataukah Bani Adam. Wallahul musta'an, dan hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita semua minta pertolongan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu barakallahu fikum.